Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azakumullahu jami'a, walhamdulillah, nahmaduhu ta'ala ala kamali asma'ihil husna wa sifatihil ulia, wa nashkuruhu ala ni'amihi wa minnatihi alayna zahiran wa batina, wa kadzalika la nansa an nusalliya ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibana wa syafi'ana wa khalilana. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah wal fursatil ghaliyah sanwasil darsana lil kitab al adab al mufrad lil imam al bukhari rahimahullahu taala. Mazilna fi bab fadlil hayah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله. عبد الله di sini adalah Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh bin Muhammad bin Muslim al-Juhani. Abu Saleh al-Misri. Abu Saleh al-Misri. Katibul Laythi. Katibul Layth. Dia ini adalah juru tulisnya Imam Layth bin Sa'ad. Naam. Barakallahu fikum. Saduqun kathirul ghalata. Saduqun kathirul ghalata. Dia tadinya adalah rawi yang saduq. Tapi saduqnya ini adalah dhabtu al-kitab. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kekuatan hafalannya itu pada catatannya. Nah, dikatakan kathirul ghalat ketika barakallahu fikum catatan yang dia miliki sudah barakallahu fikum dirubah, dimanipulasi oleh orang-orang yang berniat jahat kepada beliau. Nah, iya. Sabata atau sabtun fi kitabihi. Beliau ini sebenarnya kuat dari sisi hafalannya, dari sisi apa tulisannya ya. Artinya dokumentasi barakallahu fikum, ilmunya itu dari catatan. Naam, wa kana fihi ghaflah. Tapi beliau lalai. Catatannya itu tidak dijaga dengan baik, tidak dijaga dengan aman, barakallahu fikum. Beliau sudah diingatkan oleh teman-temannya, Abu Saleh, hati-hati, ente punya tetangga yang tidak baik. Nah, ya, kami khawatir mereka atau dia akan mengerjaimu atau mempermainkanmu. Nah, ternyata benar, barakallahu fikum. Baik. Beliau tidak terlalu menjaga buku-buku catatannya, akhirnya barakallahu fikum ditukar sama tetangganya, dimasukkan riwayat-riwayat yang bukan bagian dari riwayatnya barakallahu fikum. Nah, ya enggak tahu namanya orang yang tidak suka barakallahu fikum. Nah, semenjak saat itu riwayat-riwayat dari Abu Saleh banyak yang nyampur. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga dia dilemahkan periwayatannya oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, dari situ ada pelajaran bagi kita para santri, para talabatul ilm, untuk perhatian dengan buku catatan. Ya, untuk perhatian dengan fawaid-fawaid yang Anda peroleh ketika menuntut ilmu. Nah, ya. Jangan diletakkan di sembarang tempat, barakallahu fikum. Naam, iya, atau keleleran di mana-mana, barakallahu fikum. Nah, itu adalah harta yang tak ternilai, barakallahu fikum. Naam, itu adalah ilmu yang selama ini antum timba di sini, antum korbankan waktu, korbankan harta, korbankan barakallahu fikum. Naam, pikiran. Tapi kalau setelah Anda catat, Anda abaikan, Anda lalaikan, itu namanya kufur nikmat. Ya. Nah, orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Setengah mati guru Anda untuk mengumpulkan faedah-faedah tadi, meringkasnya, barakallahu fikum, meramunya. Ibaratnya hidangan makanan Anda tinggal disuapin saja, barakallahu fikum. Naam. Ya, makanan yang sudah diracik oleh chef yang barakallahu fikum. Naam. Ya. Sudah ahli. Tapi kemudian Anda muntahkan begitu saja. Nah, barakallahu fikum. Anda akan menyesal suatu saat nanti ketika barakallahu fikum. Naam. Anda menjadi orang yang dibutuhkan ilmunya. Ya. Kemana dahulu catatan-catatan yang pernah saya catat, yang dulu nampaknya saya pernah belajar, nah, hilang. Gitu ya. Nah, jadi, jagalah buku catatan Anda itu melebihi seseorang menjaga hartanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, seandainya orang itu punya uang miliaran, ada permata, ada berlian, pasti dia akan barakallahu fikum memberikan keamanan yang berlipat-lipat ganda. Ya, ditaruh dalam brankas besi, barakallahu fikum, dikunci dengan kode, ya, naam, analog dan digital, barakallahu fikum, belum lagi pakai sensor mata, sensor sidik jari, ditaruh dalam ruangan, dikunci lagi. Barakallahu fikum. Naam. Iya, di luarnya dijaga oleh ada satpam. Naam, iya, ada laser lagi yang menjaganya, barakallahu fikum. Gak ada mahal. Nah, gitu ya. Buku atau ilmu yang Anda peroleh itu lebih mahal daripada itu semua. Nah. Sehingga catatan-catatan yang Anda dapatkan ketika belajar, jangan sampai Anda abaikan, jangan sampai Anda telantarkan. Ya, disimpan baik-baik, yang rapi, yang bagus, barakallahu fikum. Nah, baik. Orang yang memuliakan ilmunya, maka dia akan dimuliakan oleh ilmu. Orang yang menghinakan ilmunya, maka dia akan dihinakan. Barakallahu fik. Tayyib. Itu pelajaran untuk kita. Qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah. Abdul Aziz bin Abi Salamah, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. Abu Salamah itu nama kakeknya. Al-Majishun Abu Abdillah Thiqatun. Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah Al-Majishun Abu Abdillah Thiqah. Ali bin Shihab Az-Zuhri An Salim ibni Abdullah ibni Umar ma'ruf wa an ibni Umar radhiyallahu an marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya, bahwa Nabi pernah melewati seseorang yang sedang menegur saudaranya terkait dengan sifat pemalunya. Hatta ka'annahu yaqulu adarra bika. Tayyib. Sampai-sampai seolah-olah saudaranya yang sedang menegur, ya, saudaranya yang pemalu tadi mengatakan sifat malu itu telah mencelakaimu atau memudaratkanmu. Barakallahu fik. Faqala, kemudian Nabi pun mengatakan kepada saudaranya yang menegur tadi, dahu fa innal haya'a minal iman. Nabi mengatakan biarkan saudaramu itu dengan sifat pemalunya, karena sifat pemalu itu adalah bagian dari keimanan. Nah, barakallahu fikum. Faqad taqaddam syarhuhu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Rabi' Sulaiman ibnu Daud al-Ataki, menggunakan ain al-Ataki. Az-Zahrani Al-Basri Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-Ataki Az-Zahrani Al-Basri Thiqah. Qala haddathani Ismail. Ismail di sini adalah Ismail bin Ja'far ibni Abi Katsir Al-Ansari. Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir Al-Ansari. Kunyahnya adalah Abu Ishaq Al-Madani. Thiqatun Thabtun. Ismail bin Ja'far. Naam. Qala haddathani Muhammad ibnu Abi Harmalah Al-Qurashi Abu Abdullah Al-Madani. Muhammad bin Abi Harmalah Al-Qurashi Abu Abdullah Al-Madani. Thiqatun. Dia juga rawi yang thiqah. An Atha, dari Atha. Atha di sini adalah Atha bin Yasar Al-Hilali. Atha bin Yasar Al-Hilali. Abu Muhammad wa abul yasar. Nah, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Muhammad, ada juga mengatakan kunyahnya adalah Abu Yasar. Nah, thiqatun. Wa Sulaiman ibnai Yasar. Jadi dua bersaudara ini ya. Ada Atha bin Yasar, ada Sulaiman bin Yasar. Barakallahu fikum. Na'am. Dua bersaudara sama-sama menjadi penuntut ilmu dan perawi hadis. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Atha bin Yasar, Sulaiman bin Yasar. Kunyahnya Sulaiman ini adalah Abu Ayyub Al-Hilali. Wa yuqal Abu Abdurrahman. Wa yuqal Abu Abdurrahman. Kadang juga ada yang manggil Abu Abdurrahman. Au yuqal Abu Abdillah. Ada juga yang manggil Abu Abdillah. Ya. Sesuatu yang biasa. Barakallahu fikum. Sama seperti antum. Ketika masih bujang, namanya mungkin Abu Ayyub. Ya. Ketika sudah menikah, ternyata punya ide nama anak yang lain. Ketika belajar di pondok, kemarin belajar tentang nama-nama yang dicintai oleh Allah, ganti namanya. Jadi Abu Abdillah. Ya, barakallahu fikum. Nah, pindah lagi ke pondok, barakallahu fikum, di Malang sana ya, atau di Temanggung, ganti lagi kunyahnya jadi Abu Abdurrahman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu biasa ya, seseorang itu punya lebih dari satu kunyah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Fadilun. Ahadu fuqaha'is sab'ah. Dia rawi yang thiqah, memiliki banyak keutamaan, dan salah satu dari 7 pakar fikih ya di zamannya yang terkenal. Barakallahu fikum. Sulaiman bin Yasar. Nah, An Abi Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ya. Putra dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya. Baik. Abu Salamah itu ya namanya dia. Nama sekaligus kunyah. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Ada yang mengatakan namanya adalah Ismail. Barakallahu fikum. Na'am. Al-Buhim. Ya. Thiqatun muqthir. Dia thiqah dan banyak sekali periwayatan hadis darinya. Anna Aisyata qalat. Abu Salamah mengatakan Aisyah pernah bercerita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'an fi baiti kashifan an fakhidhihi aw saqaihi. Dulu Nabi pernah berbaring di rumahku dalam kondisi paha beliau tersingkap atau betis beliau yang tersingkap. Barakallahu fikum. Naam. Dari sini, barakallahu fikum, ihtajja al-Malikiyah wa ghairuhum bihadzal hadis. Ihtajja al-Malikiyah wa ghairuhum bihadzal hadis annal fakhidha laysat bi'auratin. Mazhab Maliki dan yang lainnya dengan hadis ini berhujjah, berargumen bahwa paha itu bukanlah auratnya laki-laki. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Buktinya Rasul membiarkan pahanya tersingkap dalam kondisi di situ ada sahabat yang masuk. Barakallahu fikum. Naam. Kalau memang dia aurat, pasti akan ditutup sama Rasul, tidak dibiarkan terbuka. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Itu salah satu pendapat. Menyelisihi pendapat jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ya, ma baina surrah wa rukbah. Barakallahu fikum. Naam. Walakin la hujjata lahum fihi, akan tetapi argumen mereka tidaklah kuat, kata jumhur. Nah, kenapa? Li'annahu mashkukun fil makshufi. Li'annahu mashkukun fil makshuf. Karena yang tersingkap dalam riwayat itu masih diragukan oleh Aisyah. Paha atau betis? Ya kan? Untuk lihat riwayatnya itu. Kashifan an fakhidhihi au saqaihi. Ragu dia. Yang tersingkap saat itu entah betisnya atau pahanya beliau. Nah. Baik. Gitu ya. Nah, sehingga karena argumentasinya adalah sesuatu yang syak, maka tidak bisa kita memastikan hukum dengannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu jawaban jumhur terhadap mazhab Malikiyah. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga kita kembali kepada barakallahu fikum nas yang tegas bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Barakallahu fikum. Naam. Fasta'zana Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa'adzina lahu fatahaddatsa. Dalam kondisi seperti itu, entah betis atau paha beliau yang tersingkap, Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk dan menemui beliau. Beliau izinkan Abu Bakar untuk masuk, kemudian keduanya pun berbicara dan barakallahu fikum berdialog. Nah, ثُمَّ إِسْتَأْذَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ كَذَلِكَ. Kemudian Umar ibn Khattab juga minta izin untuk masuk menemui beliau dan beliau izinkan. ثُمَّ تَحَدَّثَ. Kemudian setelah masuk keduanya berdialog dan bercakap-cakap. Summa ista'zana Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu masuklah atau minta izin sahabat Utsman bin Affan untuk menemui beliau. Nah, apakah kejadian ini terjadi secara berurutan dalam waktu yang sama? Ya, Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman. Dalam hari yang sama, barakallahu fikum. Naam. Dalam rentang jedah waktu yang berdekatan, ada keterangan dari rawi, qala Muhammad, ai ar-rawi anil apa, berkata Muhammad, yaitu rawi yang meriwayatkan dari apa, Muhammad bin Abi Harmalah maksudnya, berkata Muhammad bin Abi Harmalah, wala aqulu fi yaumin wahidin. wala aqulu fi yaumin wahidin. Aku tidak mengatakan ketiga-tiganya masuk di hari yang sama. Kan enggak ada keterangannya di situ. Ya, nah. Para ulama. Ai lam yaqa dukhulu sahaba fi waqtin wahidin mutatabi'ina. Ai lam yaqa dukhulu sahaba radhiyallahu anhum fi waqtin wahidin mutatabi'ina. Maksudnya ketiga sahabat tadi tidaklah masuk menjumpai Nabi dalam waktu yang satu secara berurutan. Enggak ada keterangannya. Bisa jadi kejadiannya itu barakallahu fikum hari ini Abu Bakar, besoknya Umar, besoknya Utsman. Ya, atau dalam jangka waktu yang lebih daripada itu. Dua hari setelahnya atau tiga hari setelahnya. Nah, tapi Aisyah barakallahu fikum ya, sangat jeli dan begitu perhatian dengan suaminya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, jadi gerak-gerik suaminya itu diperhatikan. Nah, menunjukkan bagaimana perhatian Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai sedetail itu diperhatikan. Nah, itu tandanya sayang, ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi gerakan sedikit saja tahu. Ya, Abu Bakar biasa, Umar masuk biasa, giliran Utsman yang masuk kok beda. Nah, itu diperhatikan barakallahu fikum oleh Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum. Nah, baik. Dan itu ya diikuti oleh wanita-wanita yang lain gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai lirikan mata suaminya aja tahu. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Melirik ke kanan atau ke kiri, paham. Kayaknya lihat HP, tapi apa kamu lihat apa itu, ayo. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu perempuan ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sedetail itu mereka tahu. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kejadian ini belum tentu dalam satu hari. Bisa jadi di hari yang berbeda. Barakallahu fikum. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwa siyabahu. Nah. Qala Muhammad, tadi Muhammad ibnu Abi Harmalah, wala aqulu fi yaumin wahid. Fadakhala fatahaddatsa. Ketika Utsman minta izin menemui Rasul, merubah posisinya, beliau duduk, wa sawwa siyabahu. Barakallahu fikum. Makna dari sawwa di sini adalah jama'ah, ya, jama'aha alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pakaiannya itu di barakallahu fikum dikumpulkan lagi. Ya, artinya dibenarkan. Nah, untuk menutupi barakallahu fikum betis atau paha beliau. Setelah Utsman masuk, beliau pun berdialog dan bercakap-cakap dengannya. Falamma kharaja, setelah Utsman keluar, qala qultu ya Rasulullah. Dakhala Abu Bakrin falam tuhishu walam tubalihi. Thumma dakhala Umaru falam tuhishu walam tubalihi. Summa dakhala Utsmanu fajalasta wa sawwaita thiyabak. Aisyah penasaran ya. Nah. Kenapa kok beda seperti itu sikapnya? Padahal kan kalau mau dilihat dari sisi usia, Abu Bakar lebih tua, Umar lebih tua. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Harusnya dengan yang lebih tua itu lebih apa? Menjaga sikap ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Tapi kok dengan yang lebih muda, beliau lebih menjaga sikap. Barakallahu fikum. Nah, ini benar-benar bagi Aisyah sesuatu yang menarik ini. Mesti ada ilmunya ini. Ya. Kenapa beliau punya sikap yang beda. Nah, ya. Jadi, sedalam itu pengamatan seorang wanita. Ya, barakallahu fikum. Nah, sejauh itu pengamatan seorang wanita. Barakallahu fikum. Nah. Sampai sedetail itu pun ditanyakan. Kata Aisyah, Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, falam tuhishu. Nah. Baik. Makna dari hasyalahu ay irtahalahu. Artinya beranjak ya atau merubah posisi. Nah, Abu Bakar masuk, panjenengan tidak beranjak, tidak merubah posisi, tetap pada posisinya. Walam tubali ae lam tahtafil bidukhulihi. Lam tahtafil bidukhuli. Nah. Artinya Anda tidak terlalu peduli, Anda tidak terlalu mengamati ya dengan masuknya Abu Bakar dan Umar. Nah. Kemudian giliran Utsman yang masuk, panjenengan duduk. Iya. Kemudian merubah. Nah, meluruskan pakaian-pakaian Anda yang tersingkap. Qala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikatu. Rasul mengatakan, tidakkah pantas aku untuk merasa malu dari seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Para malaikat saja malu, segan dan sungkan. Barakallahu fikum dengannya. Barakallahu fikum. Nah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum yang pertama adalah fihi bayan syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Di dalamnya ada penjelasan bagaimana bentuk kasih sayang nabi kepada para sahabatnya. Nah, barakallahu fikum ya. Di mana beliau menerima dan meladeni mereka untuk barakallahu fikum memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan mereka. Nah, padahal beliau dalam kondisi lagi di dalam kamar. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, dalilun ala masyru'iyati su'al anil masail al-mushkilah. Fihi dalil ala masyru'iyati su'al anil masail al-mushkilah. Di dalamnya ada dalil disyariatkan untuk bertanya dari masalah-masalah yang barakallahu fikum menjadi ya problem Anda. Nah, kepada ahlinya barakallahu fikum. Ya, daripada prasangka, daripada praduga, lebih baik langsung bertanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Begitu juga selayaknya seorang istri kepada suaminya. Nah, daripada disimpan-simpan, barakallahu fikum, penuh dengan prasangka dan praduga, lebih baik klarifikasi, tasabbut, ya, barakallahu fikum, bertanya langsung kepada suaminya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau memang suami memandang istrinya layak untuk mendapatkan jawaban, ya akan dijawab. Kalau suami memandang tidak layak, ya enggak akan dijawab. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Artinya, ya, istri ketika sudah bertanya tentang barakallahu fikum hal-hal yang mungkin mengganjal, itu lebih plong, ya, daripada hanya sekedar disimpan. Barakallahu fikum. Ayo. Tinggal dijawab atau tidak, dia harus juga menghormati kebijakan suaminya. Ya, kalau enggak dijawab berarti apa? Suami memandang dia enggak perlu mendapatkan jawaban. Nah, kalau suami menjawab, ya berarti dia layak. Barakallahu fikum. Ya, jangan juga terbawa perasaan. Jangan juga baper. Ya, wah kamu banyak rahasia ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, ada hal-hal yang memang perlu diketahui, ada hal-hal yang tidak perlu diketahui. Dan itu wewenang seorang suami. Barakallahu fikum. Nah, harus dihormati. Pada berikutnya yang bisa kita ambil adalah fihi fadilatu Utsman bin Affan. Di dalamnya terdapat keutamaan Utsman bin Affan. Nah, di mana Nabi menunjukkan sikap yang berbeda ketika menemui Utsman. Nah, menunjukkan bentuk penghormatan dan pemuliaan beliau. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Apa berarti Nabi tidak menghormati Abu Bakar dan Umar? Bukan dari sisi itu. Untuk Abu Bakar dan Umar, ya, karena seperti sahabat yang sangat dekat, ya, jadi biasa. Ya, nah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam adab suhbah itu, barakallahu fikum, seorang sahabat itu ketika saking dekatnya, nah, ya, dia bisa request ketika bertamu ke rumah temannya, ya, minta ini, minta itu, pesan ini, pesan itu, barakallahu fikum. Nah, artinya ketika memang persahabatan mereka itu sangat erat, barakallahu fikum. Nah, baik. Sampai sudah biasa di kalangan mereka, kalau ketika dia bertamu ke rumah temannya, dia request. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Dan sahabat yang barakallahu fikum diperlakukan demikian juga senang. Artinya apa? Teman ini menganggap dia bukan orang lain. Sehingga sudah barakallahu fikum seperti saudara sendiri. Barakallahu fikum. Nah, baik. Gitu ya. Jadi sikap Rasul kepada Abu Bakar, kepada Umar itu menunjukkan bagaimana kedekatan antara beliau-beliau, ya. Sehingga Rasul ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, ya biasa saja, kayak teman biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi ketika Utsman yang masuk, barakallahu fikum, beliau melihat dari sisi yang lain lagi. Nah, baik. Pada yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum adalah fihi bayan annal haya sifatun jamilah min sifatil malaikah. Nah, di dalamnya terdapat faedah bahwasannya haya itu adalah sifat yang sangat indah dan juga sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Nah, intinya haya itu adalah sifatnya orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.